Mitra bisnis, Quick Yanggi mempertanyakan, mengapa para elit dan para pakar di tanah air tidak melihat pada realita masih banyaknya warga yang hidup dalam kemiskinan dan tak berpendidikan baik, hingga begitu rendah tingkat pemahamannya dalam berdemokrasi, sebelum menentukan untuk melakukan pemilihan pemimpin eksekutif secara langsung. Padahal, di negara-negara yang demokrasinya lebih tua dan lebih maju seperti Eropa Barat, pemimpin eksekutif tidak dipilih secara langsung oleh publik, melainkan oleh wakil-wakil rakyat di parlemen. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi tersebut, inilah perbincangan Pas FM bersama Quick Yanggi. Nah, Pak Quick, seberapa besar sebenarnya potensi pemilihan pemimpin eksekutif melalui wakil rakyat di parlemen dalam menghasilkan pemimpin yang berkualitas? Ya, parlementer memberi kemungkinan untuk memilih orang-orang yang baik. Nah, kalau dilangsung kepada rakyat, ya, saya tidak bicara soal korupsi seperti yang saya katakan. Kalau bicara korupsi sudah rusak semua lah. Saya bicara saja soal bisa memilih apa tidak, tingkat pendidikannya, guru pinternya gitu. Apa iya mereka itu memilih atas dasar pertimbangan? Kenyataannya kan tidak. Seandainya tidak ada money politics, tidak ada bayar-bayaran, yang mereka pilih kan partai. Zaman saya lah, kan partai yang dipilih, bukan orang. Mereka percaya DPP itu yang bisa menentukan orang-orang terbaik. Nah, bahwa kenyataannya semua hancur oleh karena korupsi, nah, ya memang seperti yang saya katakan, lalu apakah karena itu semua sistem dirubah? Kalau karena korupsi harus dipilih langsung, nah sekarang kita jujur, itu untuk jadi anggota DPR yang rata-rata mesti mengeluarkan uang 3 miliar. Apa salah kalau saya ngomong gitu, saya dengar langsung kok dari para anggota DPR. Lalu seperti apa hal-hal yang Bapak dengar itu, Pak? Ya, 5 tahun yang lalu itu kira-kira anggarannya 300 juta. Sekarang sudah 3 miliar tuh. Jadi rakyat itu memilih sampai, dipujikan, kesadaran politiknya tinggi. Yang datang 90%. Negara-negara sangat maju cuma 30-40% gitu. Ya untuk mereka datang tidak untuk memberi suara kok, mereka datang untuk terima duit. Iya kan? Jangan soal, udah dikasih gitu dokter kok jadi profesor kodok gitu loh. Demikian Quick Yanggi, Benny Rahmadi, Pas FM.